Dengan pembelinya lagi, dia kosong. Yang pimpinannya baru. Baru di situ juga? Nggak tahu juga sih. Makanya udah nggak ada lagi lang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-67 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia tidak ada sama sekali. Para pendengar rahimakumullah, ayat 67 ini merupakan jawaban tegas dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus memuaskan logika bagi siapa saja yang mendengar jawaban ini. Di dalam ayat sebelumnya sudah digambarkan oleh Allah tentang pernyataan-pernyataan statement yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanyakan aiza ma mitu la saufa ukhraju hayya, apakah pada saat kami sudah mati, sudah hancur lebur, terurai dengan tanah, tidak ada lagi yang tersisa, apakah nanti kelak akan bisa dibangkitkan kembali? Jawaban yang berangkat dari logika yang sangat dangkal, bukan merupakan hasil observasi penelitian ilmu pengetahuan, hanya merupakan jawaban yang berangkat dari nafsu semata. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 67, yaitu ayat selanjutnya, dengan mengatakan awala yazkurul insan, tidakkah manusia itu memikirkan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a, bahwa dia sebelumnya sudah diciptakan sedangkan ketika dia diciptakan itu sebenarnya dia berasal dari sesuatu yang tidak ada. Lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia ya daripada menciptakan manusia dari awal. Artinya, walaupun semua mudah bagi Allah, tapi secara logikanya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada itu tentunya jauh lebih berat dan lebih sulit daripada menciptakan sesuatu yang sudah ada. Kalau hanya sekedar meniru hasil masakan saja, ya itu sudah mudah, ada resepnya ini. Tapi kalau membuat resep baru itu sesuatu hal yang jauh lebih sulit daripada melanjutkan resep yang sudah ada. Begitu gambarannya dalam kehidupan keseharian kita. Nah, yang menarik di sini adalah Allah menjawab dengan logika juga untuk memuaskan statement atau pernyataan penentang dengan berdasarkan logika. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, maka kita akan banyak sekali menemukan betapa Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang yang menentang Allah atau gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja di dalam surat Al-Kahfi ketika mereka mengatakan yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi, dalam surah Al-Isra itu ya. Yas'alunaka 'anir ruh, ketika mereka bertanya tentang ruh ya. Kemudian turun jawaban dari Allah kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, katakanlah ruh itu adalah urusan Allah dan kamu tidak akan diberikan pengetahuan kecuali sedikit sekali. Begitu juga ketika ada kaum Quraisy yang datang kepada Rasul, tolong orang yang ingkar, Muhammad kapan hari kiamat itu datang? Ya. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah kul innama 'ilmuha 'indallah wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Ya, ketika mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat itu akan datang, ya, itu urusannya, pengetahuannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan gambaran kecuali sangat sedikit sekali. Begitu juga di dalam keterangan 67 ini Allah langsung menjawab. Awala yazkurul insan, tidakkah manusia ingat, ya? Banyak sekali di dalam Al-Qur'an kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita adalah manusia-manusia yang banyak lupa dan banyak lalai. Ya, ketika sudah kaya, lupa ketika bagaimana dia sebelum kaya. Susahnya makan saja susah, ya. Akan tetapi ketika setelah kaya, melupakan kesusahan yang pernah dia jalani. Ketika dia mendapatkan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia lupa tidak melakukan ibadah. Padahal ketika dia berada dalam keadaan sakit, dia meminta-minta kepada Allah, bercucuran air mata, berinfak sebanyak-banyaknya agar dia sembuh. Tapi ketika dia sudah sehat kembali, dia lupa terhadap pencipta yang memberikannya kesehatan, sehingga hanya dia mampu berbuat lebih banyak di dalam kehidupannya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Jenal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih, Pak Perdana. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, menambah cakrawala berpikir kita tentang satu ayat yang tertuang dalam Al-Quran, tepatnya ayat 67 dari surat Maryam ini. Selain terkait erat dengan merubah pola pikir orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, bahwa hari akhirat itu pasti, karena Allah berkata, kalaulah menciptakan kamu saja Allah mampu, masa sekedar mengumpulkan tulang belulang dan menghidupkan kamu kembali Allah tidak mampu. Ini satu hal, dan ini merupakan hal yang terpenting. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan ayat inspiratif dan memberi motivasi bagi kita untuk tetap semangat dalam bekerja, untuk tetap eksis dalam kehidupan ini. Artinya apa? Kalaulah memang hidup ini susah, memang Allah menciptakan kita di dunia ini susah. Innaka latasqa, kata Allah kepada Nabi kepada Nabi Adam, bahwa sungguhnya engkau di dunia ini akan mengalami kesusahan. Tetapi bagi orang yang beriman, kesusahan itu menjadi mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kemudahan, dan Allah mengulanginya dua kali. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Ayat ini di samping menceritakan tentang kebangkitan yang pasti, juga memberi semangat kepada kita. Dulu kita itu tidak ada apa-apanya, sekarang kita menjadi apa-apa dan memiliki apa-apa. Artinya apa? Kalau terjadi masa susah dan kita mengalami kesusahan itu, ingatlah, kita juga pernah mengalami masa senang. Bagi orang yang optimis, kesusahan itu adalah tangga menuju kesenangan dan kebahagiaan. Jadi di sini ayat ini seakan-akan berkata, kita ingatlah, dulu kita tidak ada apa-apa, kita pernah memiliki apa-apa. Maka kalau sekarang kita tidak memiliki apa-apa, bangkitlah. Karena apa? Karena potensi yang kita miliki itu membuat kita layak meraih untuk kedua kali apa yang pernah terhilang dari kita. Sebagai contoh, bangsa Indonesia, tepatnya warga Medan, Sumatera Utara ini pernah jaya. Pernah memiliki Istana Maimun yang lebih indah. Pernah memiliki Masjid Raya Maksum yang lebih indah daripada Mekah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi pada tahun 1800-an. Tetapi sekarang Masjid Maksum itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mekah dan Madinah. Padahal dulu 1800, tahun 1800-an, Masjid Maksum itu jauh lebih hebat daripada Masjid Nabawi dan Mekah Al-Mukarramah kondisi sekitarnya. Ini membuktikan kalau kita mengkaji ayat ini, kita pernah jaya, dan berusahalah untuk menjadi orang yang jaya. Bagaimana caranya? Caranya tentu yang pertama diingatkan Allah, berimanlah kepadanya, yakinlah tidak ada pekerjaan yang sia-sia, tidak mendapatkan kebaikan di dunia, yakinlah kebaikan akhirat itu pasti dan kebahagiaan akan diraih. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, inspirasi dan motivasi yang terkandung dalam keterangan yang disampaikan Ustaz Jainal tadi memberikan masukan yang sangat besar bagi kita, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetap berusaha untuk mencari yang terbaik. Ya, belajar daripada sejarah itu adalah merupakan salah satu cara bagaimana kita mengingat kebesaran-kebesaran masa lalu dan berusaha untuk lebih memperbesarnya di masa yang akan datang. Untuk itulah kenapa di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita awala yazkurul insan, dalam bentuk isyarat hendaklah manusia itu selalu ingat. Ya, ingat bagaimana kesulitan-kesulitan yang pernah terjadi sebelumnya agar ke depan jangan sampai kesulitan itu terjadi lagi. Ingat bagaimana hasil-hasil yang telah dicapai di masa sebelumnya sehingga ke depannya itu tetap bisa dijaga kesinambungannya dan tetap berusaha untuk ditingkatkan kembali. Ya, tadi sudah ada gambaran bagaimana Masjid Al-Maksum, Masjid Raya itu dahulunya adalah masjid yang jauh lebih hebat daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Akan tetapi saat sekarang ini sangat tidak ada apa-apanya dalam artian struktur fisik pembangunan itu. Para pendengar rahimakumullah, belajar dari sejarah untuk mengingat segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pesan yang paling penting yang terkandung di dalam ayat 67 ini. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mencoba untuk meningkatkan keimanan kita dengan cara banyak merenung terhadap apa yang sudah kita peroleh. Cobalah ingat betapa besar nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita dari semenjak kita berada dalam rahim ibu kita, keluar di ke dunia ini, menjalani kehidupan kita, menikah, mampu membiayai anak-anak kita, dan bahkan sampai saat sekarang ini menikmati segala fasilitas kehidupan. Itu semua tidak luput dari anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cobalah ingat betapa Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Akan tapi seberapa banyak kita sudah melaksanakan segala yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi suatu hal penting karena keimanan kita akan mampu kita tingkatkan kalau ternyata kita banyak merenung dan kemudian melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.